derita lagi. Terlalu banyak cerita luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudah-sudahnya kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kita kasih berakhir sampai di sini. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam dengan semakin sayang berlalu.